Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Insyaallah kita lanjutkan. Ambabul khamis fi zakatil fitr wa yuqalu laha shadaqatul fitr. Bab yang kelima dari kitab zakat adalah masalah zakatul fitri atau juga disebut dengan shadaqah al-fitri. Qala wa fihi iddatu masail. Di dalam bab ini disebutkan beberapa masalah yang berhubungan dengannya. Wa sumiyat bidzalika li'annaha tajibu bil fitri min Ramadan wa la ta'allaqa laha bil mal. Wa innama hiya muta'alliqatun bidzimmah wa hiya zakatun 'anil nafsi wal badan. Dan disebut dengan itu zakat atau sedekah karena diwajibkan dengan sebab berbuka dari Ramadan, dengan sebab dia berbuka puasa, maka dinamakan dengan waktunya. Karena adalah waktu berbuka, maka dikatakan shadaqatul fitri atau zakatul fitri. Dan ini banyak yang menamakan syariat kita dengan terkadang dengan waktu, terkadang dengan zamannya, seperti adha, udhiyah. Kenapa dikatakan udhiyah? Kalian sembelih pada waktu duha. Demikian juga shadaqatul fitri, kenapa dikatakan shadaqah fitri atau zakatul fitri? Karena zakat ini dikeluarkan bertepatan dengan berbuka setelah puasa. Dan zakat fitri ini tidak ada hubungannya dengan harta benda, tidak seperti zakatul mal. Zakatul mal berhubungan dengan harta, ya. Maka baik besar, kecil, tua, muda, berakal atau tidak berakal, kalau hartanya tadi sudah mencapai nisab dan haul, maka dikeluarkan ya zakatnya dan wajib. Tetapi kalau zakatul fitri tidak ada hubungannya dengan harta benda, baik miskin, kaya, maka wajib untuk mengeluarkan kalau dia mampu untuk mengeluarkan kadar yang disyariatkan. Karena zakatul fitri ini berhubungan dengan tanggung jawab zimmah, tanggung jawab seseorang. Maka ini adalah zakat dari jiwa dan badan, ya, zakat setiap jiwa dan badan. Qala al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi hukmiha wa dalilu dzalika, hukum zakat fitr dan dalil dari kewajibannya. Zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin. Zakat fitr ini hukumnya wajib, dan wajib yang diinginkan di sinilah rukun. Ini wajib yang diinginkan di sini adalah apa? Rukun. Taib. Yang belajar, yang kerja tangannya ya, mulutnya diam biar enggak ganggu yang lain. Yang kerja tangannya, mulutnya diam. Taib. Ala kulli muslimin. Bagi setiap muslim, kewajiban zakat fitr ini bagi setiap muslim. Lima rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, karena apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri min Ramadan. Nabi mewajibkan, memfardukan shadaqatul fitri dari bulan Ramadan, satu sok dari tamar atau sok dari sa'ir bagi hamba sahaya atau merdeka, ya, alal abdi wal hur wal dhakari wal unsa, perempuan atau laki-laki, was saghiri wal kadir, kecil atau besar, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Muttafaqun alaih. Taib, ini dalil dan hukumnya. Tersebut dalam Al-Quran, tapi di sini secara ringkas disampaikan dengan tujuan fahmu al-mas'alah, memahami masalah dan dalilnya selesai. Al-mas'alah tsaniyah syurutuha ala man tajib. Masalah yang kedua, syarat zakat fitrah dan bagi siapakah diwajibkan. Ya, setiap ibadah itu pasti ada syarat, ada rukun. Baik. Syarat ini harus dipenuhi di luar ibadah. Kalau rukun, syarat yang dipenuhi di dalam ibadah. Qala tajibu zakatul fitri ala kulli muslimin kabirin wa saghir. Wajib zakat fitr ini bagi setiap muslim kecil atau besar. Wa dzakarin wa unsa. Ya, laki-laki atau perempuan, wa hurrin wa 'abdin, merdeka atau budak. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma as-sabiq. Karena hadis Ibnu Umar yang berlalu yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Wa yustahabbu ikhrajuha 'anil janin, dan hukumnya mustahab, disunnahkan mengeluarkan zakat fitr ini terhadap janin. Jadi kalau ada seorang ibu yang mengandung dan dia hendak menzakati janinnya, maka mustahab hukumnya. Ya, bukan wajib. Bukan wajib. Ini faedah daripada hukum mustahab. Kalau dia keluarkan maka berpahala, kalau tidak maka tidak mengapa. Berbeda kalau dihukumi wajib. Ya, kalau dia tinggalkan dia mendapatkan dosa dalam keadaan dia mampu. Berbeda kalau dia tidak mampu. Kapan janin ini apa mustahab untuk dikeluarkan? Idza tafakhat fihi ruh. Kalau sudah tertiupkan ruh, berarti berapa bulan? 4 bulan ke atas. Berarti kalau 4 bulan ke bawah tidak mustahab untuk dikeluarkan. Jadi kalau ada seorang ibu yang baru mengandung di bawah 4 bulan maka tidak perlu dizakati. Tapi kalau sudah naik 4 bulan ke atas, sudah ditiupkan padanya ruh, maka dimustahabkan, bukan diwajibkan, tapi hukumnya mustahab saja. Baik. Wa huwa masara lahu arba'atu ashhur. Dan janin yang demikian itu yang sudah berlalu 4 bulan. Faqad kana salafu yukhrijunaha anhu. Dulu para salaf, dari contoh-contoh yang mereka contohkan kepada kaum muslimin, mereka mengeluarkan zakat fitr dari janin tersebut. Kama sabata an Utsman wa ghairihi. Sebagaimana hal ini telah tetap ya dari Utsman dan juga yang lainnya. Hukumnya mustahab, ya, bukan wajib. Wa yajibu an yukhrijahu an nafsihi. Wajib bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat fitr ini dari dirinya. Baik. Dirinya sendiri. Wa amman tulzimuhu nafaqatuhu. Dan dari orang-orang yang nafkahnya tadi ditanggungannya, yang ya tanggung apa namanya nafkahnya ini dia yang menanggung. Misalkan dia itu kepala keluarga, ada ibunya, ada istrinya, ya, ada anak-anaknya, pembantu-pembantunya, yang budak dalam hal ini. Maka siapakah yang wajib mengeluarkan dari ini semuanya? Ya, maka ya yang menanggungnya. Taib yang menanggungnya, dalam artian di sini orang yang memang menanggung nafkah mereka, seperti itu. Kalau misalkan memang mereka itu bukan orang-orang yang memiliki penghasilan, tetapi kalau misalkan ditinggal di satu keluarga semuanya kerja, silahkan untuk mengeluarkan sendiri-sendiri. Taib silahkan untuk mengeluarkan apa sendiri-sendiri. Tapi kalau seandainya memang semuanya adalah du'afa, dalam artian memang mereka tidak mampu, setiap harinya makan minumnya dia yang nanggung, maka dialah ya pada hari H mengeluarkan zakat fitr yang wajib untuk mengeluarkan. Min zaujatin aw qaribin, baik dari istri-istrinya atau kerabat dekatnya. Ya, baik kerabatnya yang tinggal di rumahnya dan dia menanggung nafkahnya, maka dia yang wajib untuk mengeluarkan. Karena nafkahnya dia yang menanggung, tapi kalau bukan maka sendiri-sendiri. Tidak apa-apa. Sekedar misalkan numpang makan minum dia sendiri yang membeli. Wa kadzal 'abdu, demikian juga seorang hamba sahaya. Jadi kalau di sini alhamdulillah pada zaman kita ini hampir-hampir tiada. Sudah tidak ada yang dikatakan perbudakan. ya, tidak ada perbudakan, tidak ada. Baik. Fa inna shadaqatal fitri tajibu ala sayyidih. Seorang budak ini zakatnya wajib bagi tuannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, laisa fil abdi shadaqatun illa shadaqatul fitri. Tidak ada pada seorang hamba itu shadaqah kecuali shadaqatul fitri. Baik. Wala tajibu illa ala man fadula an kutihi. Kemudian yang berikutnya adalah tidak wajib bagi siapapun mengeluarkan zakat illa kecuali ala man bagi seseorang fadula yang berlebih an kutihi dari makanannya. Jadi pada hari H mengeluarkan zakat tadi dia memiliki kelebihan fadul, kelebihan, baik kelebihan makanan yang dia makan untuk sendiri, wa quti man tulzimuhu nafaqatuhu, atau makanan orang yang wajib baginya untuk menafkahinya, mengharuskan baginya untuk menafkahinya, nafkahnya tadi bagi dirinya, wa hawaijuhu dharuriyah, dan juga kebutuhan-kebutuhan darurat yang dia miliki, fi yaumil aid, pada hari aid, wa lailatihi, dan juga malamnya, ma yu'dhi bihi al-fitrah, yang bisa memberikan apa? Naam. Atau dia pakai untuk berbuka. Maju dibihil fitrah yang dia bisa pakai untuk berbuka. Jadi ketika hari H misalkan sekarang ini malam Id, ya, kita memiliki kelebihan dari bahan makanan. Baik untuk kita makan sendiri untuk besok dan juga makanan orang yang kita cukupi untuk besok. Misalkan biasanya kita ini kalau makan seharinya 5 kilo. Malam hari ini kita cuman memiliki beras 10 kilo. Sedangkan untuk masa hari ini misalkan 2 kilo, tinggal 7 kilo. Dan 7 kilo ini kalau kita masak besok sisanya tinggal sekian kilo, 2 kilo atau 1 kilo. Nah, di sini keluarga yang seperti ini tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Kenapa? Dia enggak memiliki kelebihan. Enggak memiliki kelebihan apa? Makanan pokok. Taib, kecuali ya, dia itu memiliki simpanan harta yang lain. Cuma pas hari H itu memang dia belum beli beras. Ini beda hukumnya. Taib, dia belum beli beras tapi dia memiliki simpanan tabungan yang banyak misalkan. Nah, ini bagi diri ya orang ini maka wajib. Jadi yang diinginkan kelebihan daripada makanan pokok untuk dia dan orang yang dia tanggung, ini maksudnya sama sekali tidak ada yang lain kecuali itu. Misalkan dia orang miskin, boro-boro tabungan untuk dia makan sehari-hari saja kurang. Nah, orang yang seperti ini maka tidak mengeluarkan zakat. Tidak perlu membebani diri dengan hutang. Mau hutang dulu padahal enggak tahu kapan dia bisa ya membayarnya. Oi, mending kalau sendiri dia harus menzakati dia, istrinya, anak-anaknya, misalkan. Misalkan anaknya banyak. Nah, ini membebankan. Maka di sini masuklah dalam kaidah ya. Walaisal wajibu bila tidak, dan tidak ada suatu kewajiban kalau dia tidak mampu untuk melaksanakannya. Shallu qa'iman fa ilam tastati' fa qa'idan. Salatlah kalian dengan berdiri, hukumnya wajib rukun, tapi kalau enggak mampu maka dengan duduk. Jadi kewajiban itu batasannya adalah kemampuan. Kalau mampu maka wajib, kalau tidak maka gugurlah kewajiban tadi. Qala fa zakatul fitri la tajibu illa bi syartain. Zakatul fitr enggak wajib kecuali dengan dua syarat. Yang pertama al-islam, yaitu seorang muslim. Fala tajibu 'alal kafir, enggak wajib bagi seorang yang kafir. Yang kedua wujudu ma yufdilu an kutihi, yufaddilu an kutihi. Adanya makanan yang berlebih dari ya kutnya, makanan pokoknya. Wa quti iyalihi, dan makan pokok untuk keluarganya. Wa hawaijihil asliyah, dan kebutuhan-kebutuhan asli yang harus dia penuhi setiap hari nafi yaumil id pada hari id wa lailatihi dan juga malamnya. Kebutuhan asli seperti apa? Ya mungkin kalau beras sama lauknya. Kemudian untuk bayar apa misalkan yang harus dia bayar setiap harinya. Ini kebutuhan asli darurat. Ya, kalau enggak maka dia akan menemui kebinasaan. Baik, seperti pakaian. Baik. Ini kebutuhan asli. Ini dua syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang hendak mengeluarkan zakatul fitr. Tapi alhamdulillah, ya, mayoritas kaum muslimin mereka memiliki kemampuan untuk mengeluarkannya. Tetapi kalau misalkan memang mereka itu orang yang miskin, fakir, maka tidak diwajibkan bagi mereka. Tapi bagaimana kalau seandainya di malam hari biasanya seorang yang miskin mungkin dia itu mendapatkan banyak dari zakah, ya, dari manusia. Ya, bahkan kalau dikumpulkan mungkin mencapai 50 kilo. Bolehkah dia mengeluarkan zakat dari hasil zakat? Boleh. Dia mengeluarkan zakat dari hasil zakat yang diterima. Boleh. Nah, karena dia sudah statusnya milik. Dia tamlik, sudah milik dia. Dan untuk makan besok sudah berlebihan, maka dia keluarkan. Walaupun ujung-ujungnya dia juga kembali pada dirinya nantinya. Ya, dia keluarkan ke masjid, misalkan 5 kilo, yang kembali 10 kilo. Baik. Masya Allah, ini Idul Fitri termasuk Id yang mubarak, yang tidak didapatkan kecuali pada hari ini, ya, pada hari itu. Tidaklah semua, ya, kaum muslimin yang menemui hari itu melainkan dalam keadaan senang, gembira, berkecukupan. Ya, yang tidak punya berasnya, banyak berasnya. Yang tidak punya uang, qadarullah, enggak tahu dari mana ada saja uang itu. Ya. Enggak punya pakaian baru, ada saja pakaian baru itu, entah datangnya dari mana. Ini merupakan daripada kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-mas'alatu tsalitsah fi hikmati wujubiha, hikmah wajib zakat. Minan hikam fi wujubi zakatil fitri ma yali, termasuk daripada hikmah-hikmah pada wajibnya zakat bagi setiap muslim adalah apa yang tersebut. Yang pertama, tathiru shaim, mensucikan orang yang puasa. Mimma asa ayyakuna qatwaqa'a fihi fi siyamihi, dari apa-apa yang ditakutkan. Ya, akan terjadi padanya pada siamnya minal lagwi war rafath, dari kesia-siaan. Dan juga rafath, ya, hampir semakna. Perkara-perkara yang bisa mengurangi pahala dari seorang yang puasa, berbuat yang tidak naam memberikan faedah pada dirinya. Rafath wallag, banyak, ya, perkara-perkara yang bisa mengurangi pahala puasa. Nah, di sini kotoran-kotoran ini bisa terbersihkan dengan dia mengeluarkan zakat tadi. Ini kenapa dikatakan tathiru shaim? Ini sekedar hukum aglabi, ya, hukum secara mayoritas. Hukum secara apa? Mayoritas. Di zakat itu khusus bagi seorang yang puasa bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang bisa naam ditimpakan pada puasanya. Karena memang biasanya orang yang mengeluarkan zakat itu orang yang berpuasa. Maka dikatakan yang pertama hikmahnya apa? Tathiru lishaim, sebagai pembersih kotoran-kotoran yang menimpa pada puasanya. Nah, terus kalau enggak puasa bagaimana? Ya, anak kecil, janin, orang tua yang enggak puasa kemudian dia mengeluarkan zakat, apa yang dibersihkan? Dia enggak puasa. Nah, di sini diambil faedah bahwasanya hukum dalam hadis tathirun nisa'im ini hukum aglabi. Kenapa hukum dikatakan hukum aglabi, hukum mayoritas? Karena apa? Kalau kita membicarakan masalah zakat, biasanya yang mengeluarkan adalah orang-orang yang berpuasa. Tetap orang yang dapat puasa pun mendapatkan pahala. Karena an-nudhrah laisa lahu hukmun, sesuatu yang sifatnya jarang terjadi, enggak ada hukum. Ya, beda dengan perkara yang sifatnya terus-menerus. Jadi kalau kaidah oleh para ulama dibikin dalam satu kaidah, ya, dalam bab fikih atau muamalah, bahwasanya an-nudrah, perkara yang sifatnya jarang, ini tidak ada hukum, tidak dihukumi apa-apa. Baik, sehingga an-najasul yasir ma'fun, sehingga najis yang sifatnya sedikit ini ma'fu, ya, diampuni karena nudrah tadi, ya, sifatnya apa nama sedikit, tidak punya hukum. Maka kalau seseorang mengeluarkan air mati, cukup dipersiki, subbu alaihil ma, ya, dituangkan padanya air, karena apa sedikit. Atau misalkan ketika seseorang mengeluarkan air kecil, ya, buang air kecil, kemudian ada percikan-percikan sedikit yang menimpa pakaiannya, bagaimana hukumnya ini? Al-yasir ma'fun, sesuatu yang sifat sedikit, ya, sifatnya ini diampuni. Tetapi kalau misalkan memang tersiramnya, cipratinya dengan kelihatan, ya, ini bukan yasir, tetap harus ganti. Oh, ini sesuatu yang terkadang tidak sengaja terkena najis ini, kalau sedikit maka ma'fu, diampuni. Baik. Yang kedua, ighna'ul fuqara wal masakin, mencukupi orang-orang yang fakir dan juga orang-orang yang miskin. Orang fakir itu laisa lahu malun, fakir itu seorang yang tidak memiliki harta, dan tentunya sengsara hidupnya. Kalau miskin, lahu malun la yakfi, dia punya harta tapi enggak mencukupi, ini namanya miskin. Anis soal, untuk meminta-minta, fi yaumil aid, pada hari aid. Wa idkhalu sururi alaihim, dan memasukkan rasa sukacita pada mereka. Liyakunal aidu yaumu farhin wa sururin, agar supaya aid ini menjadi hari yang berbahagia dan bersenang-senang. Li jami'i fi'atin mujtama', untuk seluruh golongan masyarakat. Wa dhalika li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kan hadis yang datang dari Ibnu Abbas, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr. Nabi memfardhukan, ya, zakat fitri, tuhratan lisaim, sebagai pensucian bagi orang yang berpuasa, minal lagwi wal rafath, minal lagwi war rafath. Jadi, ya, kelalaian dan kesia-siaan. Wa tu'matun lil masakin, dan makanan bagi orang-orang miskin. Dan ini adalah masarifu al-ula. Bahkan sebagian menjadikan dalil ini sebagai tidak boleh seseorang mengeluarkan zakat fitr kecuali kepada fakir miskin. Tetapi al-imam Musan'ani dalam kitabnya Durarul Bahiyah diperbolehkan, kalau seandainya memang tidak ada orang miskin, maka boleh dipalingkan kepada 7 asnaf yang disebutkan dalam zakatul mal. Tetapi lebih diutamakan kepada mereka, ta'matun lil masakin, ini yang diutamakan untuk mereka. Jadi tidak boleh, ya, harta zakat itu dipakai untuk membangun masjid, dipakai untuk membangun tugu, dipakai untuk kas DKM, tidak boleh. Nah, harus habis, harus habis. Baik, dibagikan, harus habis dibagikan. Jadi tidak ada takaran khusus membagi-bagi zakat, harus 5 kiloan, harus 10 kiloan, enggak. Tergantung jumlah banyaknya beras dan jumlah banyaknya apa yang kita kasih. Nah, kalau misalkan kita ngasih sendirian, enggak ada panitia, sudah satu keluarga kita 5 orang, kita kasihkan pada satu orang, boleh. Nah, kita kasihkan pada satu orang, boleh. Kalau dia memang orang yang mustahik, berhak untuk mendapatkan. Kalau mau kita bagi-bagi karena semuanya miskin, boleh. Jadi enggak ada takaran khusus, tapi yang menjadi takaran khusus itu adalah yang kita keluarkan. Yang kita keluarkan itulah yang ada takaran khususnya berapa? 2,5%. Atau kalau di kita ya gampangnya, kalau takaran ya 3 kilo, 2,5. Seperti itu. Baik, sok, bukan 2,5% ya, tadi itu zakat mal. Ini sok, itu sok kira-kira ya 3 kilo, 2,5-an lebih. Itu yang kadar wajib kita keluarkan. Tapi kalau kadar wajib yang dibagikan, itu enggak ada takaran khusus, dilihat dari jumlahnya saja. Kemudian yang ketiga, wa fiha idharu syukri, idharu syukri ni'matillahi 'alal 'abdi bi itmami siyami syahri ramadhan wa qiyamihi wa fa'ala ma tayassara min al a'malis shalihati fi hadha syahril mubarak. padanya dalam zakat fitr ini juga ada sedikit idhar, menampakkan syukur nikmat kepada Allah atas hambanya dengan menyempurnakan ibadah puasa dan juga qiyamnya, dan mengerjakan apa yang termudah, apa yang dimudahkan dari amal-amal soleh pada bulan yang mubarak ini. Al-mas'alatu rabi'ah miqdarul wajib wa mimma yukhriju. Masalah yang keempat, takaran wajibnya dan dari apa jenis yang dikeluarkan. Wal wajibu fi zakatil fitri sa'un min ghalibi quti ahli al-baladi min burrin aw sa'irin aw tamrin aw zabibin aw akid aw arus aw dhurrah aw ghairi dhalik. Wajib di dalam zakat fitr itu satu sok dari mayoritas makanan penduduk suatu negeri, baik dari burnya, baik dari syairnya, baik dari tamernya, baik dari zabib, ya, anggur kering, kismis, atau akid. Akid ini susu yang sudah dikeringkan, labanun mujaffaf, yabis, mutahajjar. Kalau di sana ada ya susu yang kering seperti sabun, ya, dimakan. Toi, seperti sabun, susu kering, namanya akid. Atau beras, jagung, atau yang lainnya. Li thubuti dzalika 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahaditsin sahih fi fil ahaditsis sahihah ka hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma al mutaqaddam. Karena hal ini tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih sebagaimana hadis yang berlalu dari Ibnu Umar. Baik. Jadi kalau kita mengeluarkan lebih daripada itu, la ba'sa. Ya, kita mengeluarkan lebih daripada itu enggak apa-apa. Dan ini yang kita temui di sana waktu kita ya banyak beberapa kali di sana. Ya, kita mendapati sebagian daripada ikhwah thullab mereka mengeluarkan zakat dengan bermacam-macam isinya. Di dalam plastik itu terdapat tepungnya, gulanya, minyaknya, beras, kurma, keluarkan dalam satu plastik. Jadi kalau kita pengen mengeluarkan zakat, misalkan kita pengen bagi sendiri tanpa ada panitia misalkan, enggak apa-apa, kita lengkapi dari beras tadi yang 2 kilo setengah atau 3 kilo ini kita masukkan di sana minyak 1/4. Kemudian gula, karena semuanya kebutuhan pokok. Minyak, pokok sembako, minyaknya, baik, tidak apa-apa. Kalau tidak pun mencukupkan yang ada juga tidak mengapa. Qala wa yajuzu an tu'a al jama'atu zakata fitrin zakata fitriha li shakhsin wahidin. Cara membagi boleh sebuah jamaah memberikan zakat fitrnya untuk satu orang. Ya, boleh. Kalau seandainya memang di negeri itu enggak ada yang miskin kecuali dia. Wa an yu'tiyal wahidu zakatahu li jama'atin. Satu orang memberikan zakatnya kepada jamaah. Di situ enggak ada yang mampu, semuanya miskin, cuma dia. Ya, 2 kilo setengah dibagi 5, diberikan setengah kiloan. Boleh. Wa la yujzi'u ikhraju qimati ta'am. Tidak diperbolehkan mengeluarkan harga makanan. Li'anna dhalika khilafu ma'amarabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Nabi. Wali'annahu mukhalifun li'amali sahabah. Menyelisihi amalan para sahabat. Faqad kanu yukhrijuna hasa'an minat ta'am. Min ta'amin. Dulu mereka mengeluarkan satu sok dari ta'am. Wali anna zakat al-fitri ibadatun mafrudatun. Alasan yang berikutnya, zakat fitr itu ibadah yang difardukan. Min jinsin muayyanin, dari jenis yang tertentu. Wahuwa ta'am, yaitu makanan. Fala yujzi'u ikhrajuha min ghairil jinsil muayyan. Maka tidak boleh mengeluarkan dari jenis yang sudah ditentukan. Taib. Jadi mengeluarkan dengan uang berbeda dengan nitip. Ya, kalau kita enggak sempat untuk beli beras, kita tip ke panitia, tolong berikan beras. Boleh. Baik. Karena hukumnya hukum mengeluarkan beras, karena taukil, mewakilkan. Kemudian yang terakhir, al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, fi waqti wujubiha wa ikhrajiha. Kapan waktunya? Tajibu zakatul fitri bi ghurubi syams. min lailatul id, wajib zakat fitr ini dikeluarkan ketika tenggelamnya matahari malam id. Jadi tadi maghrib tadi, kalau sekarang sudah id, maghrib tadi sudah mulai wajib mengeluarkan. Linahu waktul ladhi yakunu bihil fitru min Ramadan. Karena apa? Tenggelamnya matahari tadi adalah waktu yang di sana dia berbuka dari puasa. Jadi maghrib tadi ketika sudah adzan besok id, maka maghrib tadi dikeluarkan. Wali ikhrajiha waqtani, dan untuk mengeluarkan zakat fitr ini ada dua waktu. Waktun fadilatun wa ada'un wa waktun wa waktu jawazin. Waktu utama dan waktu menunaikan dan waktu boleh. Fa amma waqtul fadilah, adapun waktu bolehnya, waktu yang utama, fa huwa min tulu'i fajri yaumil id ila qubaili ada'i salatil id. Dari munculnya fajar pada hari id, pagi hari sebelum subuh atau subuhnya, sampai sebelum menunaikan salat id. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitr qabla khurujin nasi ila musalla salah. Nabi memerintahkan mengeluarkan zakat fitr sebelum manusia keluar menuju salat. Muttafaqun alaihi. Wa amma waqtul jawaz, adapun waktu yang diperbolehkan karena mungkin panitia ini mendesak, kalau pagi-pagi tidak mungkin bisa, maka di sini fahuwa qoblal id bi yaumin aw yaumain, sebelum id satu hari atau dua. Baik. Ini bolehnya. Kalau waktu pengumpulannya, nah ini berbeda waktu pengumpulan dengan waktu mengeluarkan. Ini beda kan ya? Ya, kalau kita mengumpulkan boleh-boleh saja. Ya, misalkan karena kita pengen safar jauh. Misalkan dari, mulai dari pertengahan Ramadan sudah dikumpulkan di awal Ramadan, misalkan di situ panitia dikumpulkan, enggak apa-apa. Jadi pengumpulan dengan pembagian beda, yang diinginkan dengan ikhraj, wallahu alam, ini pembagian ke fakir, miskin ya. Adapun pengumpulan, nah di sini diperbolehkan sebelum itu. Karena bukan dihitung sebagai pengeluaran untuk dibagikan ke fakir miskin. Soalnya apa? Kenapa di antara pandangan para ulama, kenapa tidak boleh mengeluarkan selebihnya apa sebelum itu semuanya? Kenapa? Karena aku dibagikan ketika itu juga, sebelum itu sudah habis itu. Ya beras mungkin dijual untuk beli baju atau beli apa, ya namanya fakir miskin. Wah, ini beras banyak daripada kebanyakan numpuk, dijual saja buat beli baju misalkan. Nah, sebelum id, idnya sudah enggak punya beras. Padahal hikmah daripada mengeluarkan beras ini apa? Agar supaya mereka juga makan di hari id ini bersenang-senang. Nah, ini di antara hikmah daripada kenapa mengeluarkan ya apa waktu-waktu tadi. Jadi kalau pengumpulan, kalau misalkan kepanitiaan ini, terkadang kalau misalkan hari id 1-2 hari mungkin terlalu repot panitia ini, mungkin karena banyaknya orang yang pengen nitipan berasnya sampai mungkin enggak keurus. Nah, di sini pengumpulan berbeda dengan pengeluaran. Wallahu taala alam. Dikumpulkan dulu. Kemudian nanti bersama-sama dikeluarkan sebelum 1 hari atau 2 hari atau malam hari ketika id. Boleh. Baik. Karena kalau dadakan harus menghitung beras dulu, harus menghitung orang dulu. Nah, ini membutuhkan waktu. Ini bedanya ya, mengeluarkan dengan mengumpulkan. Li fi'li Ibnu Umar wa ghairihi minas sahabati lidzalik. Karena yang ini juga apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar dan juga yang lainnya dari sahabat. Wa la yajuzu ta'khiruha 'ani shalatin, tidak boleh mengakhirkan setelah salat. Fa in akharaha fa hiya shadaqatun minas shadaqah. Kalau dia diakhirkan setelah sholat, maka itu sodakoh saja hukumnya. Wayaktam ala hadha ta'khir, dan dia di naam berikan dosa karena mengakhirkan. Walikali sallallahu alaihi wasallam man adaha qob sholati fahiyya zakatun makbulah. Barang siapa yang menunaikan sebelum sholat, maka itu zakat yang diterima. Wa man adaha ba'da sholati fahiyya sodakotun minas sodakoh. Kalau dia tunaikan setelah sholat, maka itu termasuk sodakoh saja, bukan dari bagian zakat. Baik. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, insyaallah kita bilang. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.